sedikit, beri juga nafas walau semenit, biar ku bisa memilih. Bukan mau menepis atau menjauh, bukan juga jenuh atau mau cabut. Biarkan aku sendiri. Jangan kira semua sempurna. Jangan kau kira telah membuatku nyaman di sini. Beri aku ruang, beri sedikit, beri juga nafas walau semenit.